بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين عزكم الله. Di antara prinsip salaf, akhlak salaf, adabus salaf ialah ar-ruju' ilal haqq mata tabayyana lahu, kembali kepada kebenaran manakala jelas bagi dia. Al-haq yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adab mereka, kebiasaan mereka, dan yang mereka anjurkan kepada sesama mereka dan generasi yang berikutnya. Mereka menyatakan bahwasanya kembali kepada kebenaran lebih baik daripada bersikukuh di atas kebatilan. Disebutkan dalam surat risalah yang ditulis oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditujukan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an selaku amir. Isi risalahnya seputar masalah qadha, keputusan dan adab-adabnya. Di antara isi risalah tadi yang dinasihatkan oleh sahabat Umar kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, la yamna'aka qada'un qadaitahu bil amsi raja'ta fihi nafsaka wa hudita fihi li rusdika an turaji'al haqqa fa innal haqqa qadim wa innal haqqa la yubatiluhu shay' wa muraja'atul haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Di antara isi nasihatnya ialah, jangan menghalangi kamu keputusan yang sudah pernah kamu ambil sebelumnya kemarin, lalu kamu mengevaluasi diri kamu dan ternyata engkau diberi petunjuk kepada bimbingan untuk engkau rujuk kepada kebenaran yang kemarin-kemarin sesuai dengan ilmunya kamu. Setelah kamu mengetahui setelah itu al-haq ialah beda dengan itu, jangan menghalangi kamu keputusan yang telah yang kemarin untuk engkau kembali kepada al-haq. Sebab al-haq itu tua dan al-haq itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Rujuk kepada al-haq lebih baik dibandingkan dengan bersikukuh dalam kebatilan. Sekelas qadhi, sekelas amir, gubernur, sekelas khalifah, kalau ternyata keputusan yang diambil kemarin salah, jangan bersikukuh di dalamnya. Kamu coret hukum yang sebelumnya, kamu ganti dengan hukum sekarang yang ternyata itu yang benar. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik dibandingkan dengan bersikukuh dalam kebatilan. Ha, kata salaf. Dalam pandangan salaf, seseorang yang mudah rujuk kepada kebenaran, meninggalkan al-batil yang dulu pernah dia pegangi, itu menunjukkan orang ini memiliki agama yang kuat, menunjukkan agama dia, dianatuhu. Al-Hafidh Abu Nasr Al-Marwazi rahimahullah menyatakan, wa mimma yatullu ala diyanati Nu'aim wa huwa Ibnu Hammad Al-Marwazi wa amanatihi ruju'uhu ilal haqqi lamma nubbiha ala sahwihi wa uqifa ala ghalatihi fa lam yastankif an qabulus sawab idzir ruju'u ilal haqqi khairun min at-tamadi fil batil wal mutamadi fil batil lam yazdad min as-sawabi illa bu'da. Kata Abu Nasr rahimahullah ketika menjelaskan tentang biografinya seorang rawi yang bernama Nu'aim bin Hammad Al-Marwazi. Beliau mengatakan termasuk yang membuktikan agama beliau. Beliau punya agama yang taat, amanahnya beliau juga. Ialah beliau rujuk kepada kebenaran ketika diingatkan kealpaannya. Ditunjukkan kesalahannya. Beliau rujuk kepada al-haq. Beliau tidak gengsi untuk menerima kebenaran. Sebab kata beliau kembali kepada al-haq lebih baik daripada bersikukuh dalam kebatilan. Dan orang yang bersikukuh dalam kebatilan tidaklah menambah dari kebenaran, melainkan semakin jauh daripadanya. Semakin kekeh dalam perkara yang batil, semakin jauh dari kebenaran. Barakallahu fikum. Juga dari kalangan salaf, mereka menyatakan bahwasanya kembali kepada al-haq ini merupakan ilmu yang paling berharga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah rahimahullah, beliau menyatakan min dana'inil ilmi ar-ruju ilal haq. Dana'in aina fa'is. Termasuk ilmu yang sangat berharga ialah kembali kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Ini prinsip salaf, kebiasaan salaf, dan ini yang seharusnya ada pada masing-masing kita. Karena kita ini yang pertama manusia biasa, banyak salahnya, banyak alpanya. Yang kedua kita manusia biasa, ilmu terbatas, lebih banyak yang kita jahil tentangnya dibandingkan yang kita mengilmuinya. Maka pasti salah, pasti itu. Maka ketika kita diingatkan akan kesalahan kita, ditunjukkan kesalahan kita, sikap seorang mukmin, sikap seorang sunni, pertanda dia orang yang amanah, punya agama yang kuat, rujuk kepada al-haq. Tidak bersikukuh dalam kesalahannya. Siapapun yang menyampaikan al-haq ini, yang di atas dia keilmuannya atau yang di bawah dia keilmuannya, orang yang terpandang atau tidak, al-haq itu lebih besar dari segala-galanya. Barakallahu fikum. Ini khonantina azakumullah yang dinukil dari salafun salih terkait dengan bab ini. Pembahasan kita yang kedua adalah apa sebabnya seseorang itu bersikukuh dalam kesalahannya, bersikukuh dalam kebatilannya? Kenapa? Padahal dijelaskan, diuraikan, dijabarkan, dia juga bukan orang yang awam, dia mampu untuk menelaah, mampu untuk mengkaji, mampu untuk mempelajari. Kenapa bersikukuh dalam perkara yang batil, bersikukuh dalam perkara yang salah? Kenapa? Jawabannya khonamtina azakumullah, al-asbab kathirah. Sebabnya sangat banyak. Yang pertama ialah hubbur riyasah, hubbus sultah, mencintai kedudukan, mencintai tahta, hubbus sultah. Ini penyakit yang membahayakan dirinya. Bayangan dia kalau mengakui kebenaran yang dibawa oleh lawannya, dia akan jatuh. Pamornya akan jatuh. Kedudukannya akan jatuh. Dia bayangkan tidak lagi mendapatkan tahta, jabatan, kedudukan, posisi yang selama ini dia merasakan kenikmatannya. Sehingga dalam rangka untuk mempertahankan posisi yang ada pada dia, dia pun bersikukuh dalam perkara yang batil, dalam perkara yang salah, walaupun dia tahu itu salah. Dan ini menunjukkan barakallahu fikum kebinasaan dia. Abu Nu'aim rahimahullah pernah menyatakan, wallahi ma halaka man halak illa bihubbir riyasah. Sungguh demi Allah, tidaklah binasa orang-orang yang telah binasa itu melainkan sebabnya karena cinta kedudukan, cinta posisi, hubbur riyasah, kepingin di atas. Binasa dia. Ibrahim bin Adham juga menyatakan, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrah. Tidaklah seorang hamba itu dinyatakan jujur kepada Allah Azza wa Jal selama dia mencintai ketenaran, mencintai kemasyhuran. Kemasyhuran itu gandengannya jabatan. Ini yang pertama. Dan ini merupakan penyakit yang sangat samar yang menyusupi bukan hanya orang-orang yang gak berilmu, bahkan ini merupakan penyakitnya orang-orang yang punya ilmu. Yang dikatakan alim, yang mengerti agama, yang mengerti syariat, yang mengerti din, salah dia, keliru dia, dinasihati tidak mau, diminta untuk kembali kepada al-haq tidak mau, bersikukuh dalam kebatilan, penyakitnya karena hubbur riyasah, ingin mempertahankan posisinya, kedudukannya, tahtanya. Bayangan dia kalau dia mengakui kesalahannya, jatuh. Na'udzubillah. Padahal itu merupakan sumber kehancurannya. Yang kedua. Sebab yang kedua ialah al-istikbar. An-kaburil haq. Dia congkak. Angkuh. Sombong dia. Enggan menerima kebenaran. Itu karena keangkuhannya. Karena kesombongannya. Dia merasa yang paling di atas yang lainnya, merasa besar, merasa tinggi, merasa mampu, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Ini adalah penyakitnya dahulu para raja-raja yang sombong, yang membuat mereka semuanya binasa. Al-Jababirah, orang-orang yang congkak, yang angkuh di semenjak zaman dahulu kala. Orang yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal. Fir'aun, angkuh, binasa. Qarun, angkuh, binasa. Haman, angkuh, binasa. Kaum Ad, kaum Tsamud, merasa besar dengan kekuatan yang ada pada mereka. Angkuh, binasa. Penyakit umat-umat yang terdahulu. Ini sebabnya. Tidak mau merujuk kepada al-haq, bersikukuh dalam kebatilannya karena keangkuhannya, karena kesombongannya, merasa mampu, merasa besar, merasa bisa, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Pertanda dia bukan orang yang cerdas. Sufyan bin Uyainah rahimahullah menjelaskan, laisal aqil alladhi ya'riful khaira wasyarr, wa innamal aqil alladhi idza ra'al khaira ittaba'ahu wa idza ra'a syarra ijtanabahu. Bukanlah orang yang cerdas, bukanlah orang yang berakal itu yang mengenali kebaikan kejelekan, bukan. Tetapi yang namanya orang yang cerdas, orang yang akil, ialah seseorang yang apabila melihat yang hak diikuti, melihat yang batil ditinggalkan, dijauhi. Hadza akil, ini orang yang cerdas, ini orang yang berilmu. Hak diikuti, al-batil tinggalkan. Ketika dia dijelaskan al-hak padanya, tidak mengakui, bersikukuh pada kebatilannya, pertanda dia laisa minal uqala, bukan orang-orang yang berakal, bukan orang-orang yang cerdas. Tidak layak dikatakan alim, apalagi dia berbangga, merasa besar, merasa tinggi, merasa bisa, merasa mampu. Terlalu jauh. Laisa bi akil. Dia bukan orang yang cerdas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan tentang ciri-ciri kebahagiaan dan ciri-ciri kesengsaraan berkaitan dengan bab ini, bahaya kesombongan. Beliau mengatakan min alamati sa'adati wal falah, termasuk tanda-tanda orang bahagia, tanda dia sukses, beruntung, ialah innal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatih. Seorang hamba itu manakala ditambah ilmunya, maka bertambah pula tawadhu'nya dan rahmahnya. Wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadarihi. Manakala bertambah amalannya, maka bertambah pula rasa takutnya kepada Allah, kewaspadaan dia dari hukuman Allah. Wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi. Manakala bertambah usianya, bertambah umurnya, maka berkurang ambisi dia mengejar dunia. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Manakala bertambah harta bendanya, bertambah dermawan, dan bertambah dia infakan, dia berikan kepada orang lain untuk membantunya. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Dan manakala ditambah kedudukannya, kehormatannya, jabatannya, maka dia semakin dekat kepada orang lain, semakin dekat dengan masyarakat, semakin semangat menunaikan hajatnya umat, semakin tawadhu kepada mereka, bukan semakin sombong. Tanda ini orang bahagia, tanda orang ini sukses, berhasil, benar. Lawan daripada itu, wa alamatus syaqawah, dan tanda-tanda orang itu sengsara. Innahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tayhihi. Manakala ditambah ilmunya, bertambah kesombongannya, bertambah kebingungan dia. Wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas. Manakala bertambah amalnya, dia semakin bangga, semakin merendahkan orang lain. Wa kullama zida fi umrihi zida fi hirsihi. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah ambisi dia mengejar dunia. Wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlihi wa imsakih. Semakin bertambah harta bendanya, semakin bertambah bakhilnya dan tidak mau ngasih orang lain. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi kibrih. Semakin bertambah kedudukan dia, jabatan dia, posisi dia, semakin bertambah kesombongan dan keangkuhannya. Ini semuanya barakallahu fikum alami. Semuanya alami, tanda bahagia, tanda sengsara. Belum mengatakan setelah itu, wa hadhihi al-umuru ibtila'un minallah wa imtihanun yubtala biha ibadah fayas'adu biha aqwamun wa yashqa biha aqwam. Semua perkara di atas ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah menguji hamba-hambanya dengan itu semua. Maka ada kaum yang berbahagia dengannya, ada kaum yang lain yang sengsara karenanya. Maka barakallahu fikum, kesombongan, keangkuhan, kecongkaan, ujub, merasa bisa, merasa mampu, merasa bangga diri, yang menyebabkan orang itu bersikukuh dalam kebatilannya. Merasa dia alim, merasa dia pandai, merasa dia tinggi hati, merasa besar dia. Menolak yang dari selainnya. Barakallahu fikum. Tanda dia sengsara bukan tanda dia bahagia. Wallahul musta'an. Sebab yang lainnya lagi, ikhwanatina azakumullah, orang itu bersikukuh dalam kebatilan ialah ketika barakallahu fikum perkara yang batil ini tadi munculnya bersumber dari seorang syekh, seorang alim yang sebelumnya diterima ilmunya oleh kaum muslimin. Yang membawa penyimpangan ini sosok alim besar sebelumnya. Sebelumnya ada seorang alim besar di masanya, syekh yang ma'ruf di masanya, diterima oleh muslimin di masanya. Jatuh dalam penyimpangan, dia yang membawa penyimpangan tadi. Dia yang menyebarkan batil tadi. Dia yang mengibarkan bendera penyimpangan tadi. Ini yang menyebabkan banyak pihak bersikukuh dalam perkara yang batil, menyangka apa yang dibawa oleh sang alim tadi benar. Dia bersandar kepada ketenaran, kemasyhuran, keilmuan sang alim tadi. Masa dia salah? Bukankah dia alim besar pada masanya? Tidak mungkin dia keliru. Padahal yang namanya manusia, barakallahu fikum, ada benar, ada salahnya. Yang namanya perkara yang batil adalah batil, siapapun yang membawanya. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh para ulama di antara sebab, barakallahu fikum, yang membuat sebagian mereka bersikukuh dalam perkara yang menyimpang, yang batil, dikarenakan yang membawanya adalah sosok alim. Sosok alim. Kita akan mampu untuk lepas dari penyakit ini manakala kita dalam beragama memiliki prinsip yang jelas, ittiba'ud dalil, ikut dengan dalil, bukan ta'assub, fanatik, takut buta kepada seorang tokoh. Manakala agama kita dibangun di atas asabiyah, fanatisme tokoh. Manakala agama kita dibangun di atas barakallahu fikum taklid buta, maka ketika sang tokoh tadi membawa perkara yang batil, kita akan membelanya dengan tanpa memandang hujahnya. Dan ini khonantina azakumullah, termasuk ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mencomot ucapan seorang alim, mereka menunggangi ucapan fatwa seorang alim, bahkan menunggangi sang alim tadi. Manakala sang alim tadi berfatwa menyampaikan suatu perkara yang batil, yang sesuai dengan bid'ahnya mereka. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Adabu Talab wa Muntahal Irab menyatakan, wa qad jarat qa'idatu ahlil bid'ah fi sabiqid dahri wa lahiqihi. Sungguh telah berlangsung sekian lama, semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini, kaidahnya ahlul bid'ah, yaitu bi annahum yafrahuna bi suduril kalimatil wahidati an alimin minal ulama. Mereka itu bahagia, bersuka cita dengan munculnya satu kalimat saja dari seorang alim, dari ulama-ulama umat ini yang sesuai dengan mereka. Wa yubalighuna fi isyhariha wa idha'atiha bima bainahum. Mereka akan bersungguh-sungguh, bersemangat memasyhurkannya, menyebarluaskannya di tengah-tengah mereka. Alim fulan bersama dengan kita, syekh fulan bersama dengan kita, alim fulan sepakat dengan apa yang kita pahami selama ini. Disebarluaskan di tengah-tengah mereka. Wa yaj'alunaha hujjatan li bid'atihim. Lalu mereka menjadikan ucapan sang alim tadi sebagai hujjah untuk membela bid'ahnya mereka. Wa yadribuna biha wajha man ankara 'alaihim. Dan mereka memukulkan dengan kalimat ucapan sang alim tadi kepada wajah-wajah siapa saja yang mengingkari bid'ahnya mereka. Ada yang mengingkari katakan, nih sang alim mengatakan demikian, nih syekh fulan mengatakan demikian, nih fatwanya alim fulan. Dipakai untuk menghantam orang-orang yang mengingkari penyimpangan-penyimpangan bid'ah mereka. Fallahul musta'an. Dan sampai sekarang itulah kondisi yang ada pada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Karena niatan mereka bukan dalam rangka ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, tapi niatan mereka adalah nusratu ma'indahum, hanya membela diri dan membela apa yang ada pada mereka dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada. Maka dikatakan oleh para ulama una, zallatul alim halakul alam, tergelincirnya seorang alim kebinasaan alam raya ini. Karena ketika dia salah, tergelincir, menyimpang, bukan semata-mata dia yang menyimpang, di belakangnya ada umat yang sedemikian banyaknya akan mengikuti langkah dia. Apalagi yang muqallid, yang takut buta, apalagi yang muta'asib, yang fanatisme sangat kepadanya, atau sangat cinta buta kepadanya, akan diikuti saja dengan tanpa hujah-hujahnya. Fallahul musta'am. Zallatul alim halakul alam. Zallahnya seorang alim itu kebinasaan bagi alam raya ini. Fallahul musta'am. Ini di antara sebab orang itu bersikukuh di dalam kebatilannya, dikarenakan ada backingnya. Itu bahasanya, ada backingnya. Mengatakan Syekh Fulan bersama kami, Syekh Fulan bersama kami, Syekh Fulan bersama kami, Syekh Fulan bersama kami, dihitung sama mereka, masyaikh banyak bersama dengan kami, dengan tanpa melihat dalilnya, dengan tanpa memandang hujah-hujahnya. Maka mereka beragama dengan tokoh, bukan beragama dengan hujah. Barakallahu fikum. Padahal sebagai ikhwan yang dianjurkan dalam Islam dalam bab-bab seperti ini ialah ittiba'ud dalil, mengikuti hujah dan dalil, bukan tokoh. Ketika hujah, dalil tidak bersama dengan sang tokoh, kita memilih dan merojekkan dalil, enggak mengikuti sang tokoh tadi. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Al-Amin Syanqiti rahimahullahu taala menjelaskan prinsip tadi. Beliau mengatakan, disebutkan dalam Muqaddimah Dha'ul Bayan, wa nurajjihu ma dhahara lana annahu ar-rajih bid-dalil min ghairi ta'assubin li madhhabin muayyan wa la li qawli qa'ilin muayyan li'annana nanzuru ila dhatil qaul la ila qa'ilihi. Ini prinsip yang hak yang beliau sampaikan. Kita merojihkan, kita menguatkan apa yang nampak bagi kami itu yang rajih dengan dalil, dengan hujah, dengan tanpa fanatik kepada madzhab tertentu, dengan tanpa takut buta kepada pendapat orang tertentu. Sebab yang kita pandang zat ucapannya, bukan orangnya. Yang kita pandang ucapannya, bukan orangnya. Kalau ucapannya sesuai dengan hujah, dengan dalil, kita terima siapapun yang menyatakannya. Tapi ketika menyelisihi dalil, ditolak siapapun yang membawanya. Ini prinsip yang sangat besar dari prinsipnya kaum muslimin, prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sekali lagi, diantara yang menyebabkan mereka bersikukuh pada batilnya, dikarenakan yang membawa al-batil tadi, barakallahu fikum, adalah sosok alim besar yang masyhur sebelumnya dengan ilmunya. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi yang menyebabkan mereka bersikukuh dalam perkara yang batil, tidak mau mengakui kebenaran. Dijelaskan oleh Al-Allamah Abdul Rahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullah dalam bukunya Al-Qaid ila Tashih Al-Aqaid di halaman 12 dan setelahnya, menjelaskan sebab kenapa seorang insan Tayyib tidak mau mengakui kebenaran, padahal ada di depan matanya. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, menolak yang benar. Beliau mengatakan wa mukhalafatul hawa lil haqqi fil i'tirafi bil haqqi min wujuh. Menyelisihi hawa nafsu untuk menerima kebenaran di dalam mengakui al-haq dari banyak sisi. Artinya, kenapa orang itu susah untuk mengakui kebenaran? Susah untuk meredam mengekang hawa nafsunya, mengakui kebenaran. Yang pertama kata beliau, ayyaral insan anna i'tirafa anna al-i'tirafa bil haqqi yastalzimu i'tirafahu bi annahu kana ala batilin. Seorang insan memandang kalau dia mengakui kebenaran, konsekuensinya dia mengakui dulu dia di atas kebatilan. Gengsinya muncul. Kalau saya ngakui ini hak, mau gak mau saya harus mengakui kemarin saya salah, perkara yang batil. Belum mengatakan, seorang insan terkadang tumbuh besar pada sebuah agama atau keyakinan atau madhab atau ro'yu, pendapat-pendapat yang dia pelajari, yang dia dapatkan dari guru-gurunya, dari murabbinya, yang mentarbiyah dia, yang mengajari dirinya. Dan dia yakin itu yang benar. Agama yang benar, akidah yang benar, mazhab yang benar, pemahaman yang benar, fikrah yang benar, yakin dia. Dari mulai kecil sampai besar, itu yang dia yakini. ثُمَّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ بَاطِلْ شَقَّ عَلَيْهِ أَيَعْتَرِفَ بِذَلِكْ. Begitu dia nampak jelas bagi dirinya itu perkara yang batil, berat bagi dia untuk mengakui kebenaran. Artinya dia merasa malu. Dibayang-bayangi rasa malu. Kalau saya akui ini al-haq, berarti saya mengakui selama ini saya salah. Selama ini saya batil. Malu dia, gengsi dia. Wallahul musta'an. Begitu pula ketika moyang-moyang dia atau yang dia ikuti dari seorang alim atau seorang syekh yang dia ikuti di atas sebuah pemahaman, sebuah fikrah, kemudian setelah itu jelas bagi dia ternyata pemahaman gurunya batil, pemahaman gurunya salah, berat bagi dia untuk mengakuinya. Kalau dia mengakui, dia membayangkan konsekuensinya, berarti guru saya ini sesat, berarti guru saya ini menyimpang, berarti saya selama ini menyimpang, gengsinya muncul. Tidak mungkin. Ini yang pertama, ikhwan. Ini semuanya adalah bayang-bayang syaitan yang membuat seorang insan, seorang hamba tidak mau menerima al-haq, tidak mau mengakui al-haq, tetap bersikukuh dalam perkara yang batil. Gengsinya muncul. Kalau mengakui kebenaran, gengsinya muncul, berarti saya salah. Dan tidak mau dikatakan salah. Kalau guru saya nyatakan salah, gengsinya muncul. Maksud aku belajar ilmu dengan orang yang salah, dengan orang yang menyimpang, gengsinya muncul. Ini penyakit yang sangat membahayakan. Penyakit istinggaf wa takabur. Yang kedua, yang disebutkan sama al-muallimi rahimahullah, ialah ayyakuna qad sara lahu fil batil jahun wa syuhratun wa ma'isyah. Nabi ikhwan. Fayasuk 'alaihi ay ya'tarifa bi annahu batil fatadhhab tilkal fawaid. Ini yang paling banyak. Yang kedua, kenapa orang susah mengakui yang benar? Bersikukuh dalam perkara yang batil. Yang kedua kata al-muallimi rahimahullah, ialah dikarenakan dalam perkara yang batil ini dia sudah mendapatkan posisi. Dia ini sudah punya kedudukan. punya posisi, punya nama besar, masyhur, tenar, bahkan dia punya maisyah di situ, punya kehidupan di situ, income-nya di situ, lumbung rezekinya di situ, maka sangat berat bagi dia kalau dia mengakui ini perkara yang batil. Dia berat karena dia khawatir faedah-faedah tadi akan hilang daripadanya. Kalau dia mengakui, wah sudah, jabatannya jatuh, pamornya jatuh, posisinya hilang, income-nya tidak ada, berkurang, maisyahnya kacau, bayang-bayang dunia. Ini yang terjadi. Sudah nyaman di situ, sudah hidup di situ, masya Allah. Dulunya tidak punya apa-apa, sekarang sudah bisa bangun rumah, masya Allah. Sudah memiliki kendaraan roda dua, roda empat, masya Allah. Punya nyonya juga dua, mau empat. Murtah bahasanya, sudah tenang, sudah nyaman, sudah enak begitu. Ternyata batil. Ternyata batil. Jelas bagi dia, perkaranya batil. Hujjah sampai nampak bagi dia, itu perkara batil. Bukan perkara yang gampang bagi dia untuk mengakuinya. Waduh, wah pusing dia, Pak, pikirnya ada macam-macam sudah. Kalau saya akui saya salah, saya akui itu perkara yang benar, waduh, kayaknya bakal hilang semua yang selama ini saya rasakan. Wah, sudah, tidak bakal boleh ngajar lagi sudah, tidak bakal boleh dakwah lagi sudah, tidak bakal punya jabatan di ma'had lagi sudah. Sudah, bayangannya macam-macam. Wah sudah, wes bakalnya hancur sudah kehidupan dunia dia. Ini yang banyak terjadi, na'udzubillah. Yang pertama tadi gengsinya muncul, yang ini khawatir dunianya habis. Berarti enggak ikhlas. Yang dia kejar selama ini dunia, harta, tahta, jabatan, posisi, kedudukan, maisha, dan yang lain-lainnya. Wallahu musta'an. Contoh yang paling tepat ialah Heraklius, penguasa Romawi. Telah nampak jelas bagi dirinya tanda-tanda nubuah Nabi kita Muhammad SAW. Yang tanya langsung dia kepada rombongan orang-orang Quraisy kala itu. Dia tahu dengan seyakin-yakinnya ini Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dia mau menyatakan demikian, itu kaumnya langsung bereaksi. Menteri-menteri langsung bereaksi, merespon, menolak pernyataan dia. Maka dia akan khawatir kedudukannya, kerajaannya akan tercabut. Maka dia pun tidak jadi beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, tidak jadi mengakui kebenarannya. Dia mengatakan kepada kaumnya, aku hanya ngetes kalian saja. Ternyata kamu betul-betul solid, betul-betul militan dalam memegangi agama kalian. Padahal dia tahu perkara yang hak. Babnya ma'isyah, babnya urusan duit. Barakallahu fikum. Apalagi selama ini masya Allah ditanggung semua wis. Dia mau nikah kedua ditanggung, dia mau nikah yang ketiga ditanggung, dia mau menikah yang keempat ditanggung, dia mau nambah apa beres urusannya. Dia sudah memiliki pamor di situ. Ternyata alal batil. Allah ya ikhwan, susah sekali untuk mengakui perkara yang benar, susah untuk rujuk kepada Allah. Ini bayang-bayang orang yang tidak punya keikhlasan, bayang-bayang orang yang mementingkan tendensi duniawinya, menjual agama karena urusan dunia semata. Hati-hati. Yang ketiga, al-kibr, kesombongan. Yang disampaikan tadi kan, kesombongan. Dia merasa orang yang menyampaikan al-haq itu orang jahil. Dia merasa orang yang menyampaikan al-haq itu orang anak baru kemarin. Dia merasa lebih alim daripadanya. Dia merasa lebih luas wawasan daripadanya. Sombongnya muncul. Wallahul musta'an. Yang keempat al-hasad. dikarenakan hasad yang menimpa dirinya. Barakallahu fikum. Hasad, penyakit hasad, iri dan dengki yang ada dalam hatinya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya, khanabatina azakumullah. Asbab kathirah yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Sebab orang itu ad-damadi al-batil, bersikuku dalam kebatilan, tidak mau menerima al-haq, padahal barakallahu fikum al-haq itu jelas nyata ada di depan mata dia. Hampir rata-rata urusannya perkara duniawi, urusannya perkara duniawi. Yang paling membahayakan ialah ketika terkena fitnah syubhat, penyimpangan-penyimpangan ideologi, penyimpangan-penyimpangan pemahaman, syubhat namanya, ini yang paling berbahaya. Dikarenakan dia merasa di atas kebenaran, bagaimana mungkin dia diharuskan rujuk dari kebenaran, kepada kebenaran. Dia merasa yakin tidak salah, bagaimana mungkin dia disuruh mengakui kesalahan dia. Ini yang paling berbahaya dari semua yang ada. Dan ini yang menimpa ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang menimpa hizbiyyin. Orang yang fasik, ahli maksiat, tidak. Mereka merasa bersalah. Tetapi orang-orang yang terkena ideologi yang menyimpang, yang sesat, syubhat dalam beragama, ini yang paling membahayakan. Dia meyakini dia di atas al-haq. Bahkan dia yakin yang berseberangan dengan dia itu yang batil. Itu yang batil. Ini termasuk asbab yang paling besar seseorang itu bersikukuh dalam kebatilan, menolak yang namanya kebenaran. Yaitu i'tiqadul mubtil annahu huwal muhiq wa anna mukhalifahu huwal mubtil. Keyakinan dia, dia yang hak, lawannya itu yang ahlul batil. Tayyib, famithlu hadza, maka orang yang seperti ini intiqaluhu an dalalihi wa batilihi sa'bun illa yasha'Allah. Tipe yang seperti ini akan susah sekali dia bisa sadar dari penyimpangannya, atau dipindahkan, dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan dia. Susah. Illa yasha'Allah. Dikarenakan dia merasa yakin alal haq. Alal haq. Dan ini merupakan sunnahnya kaum khawarij. Yang pertama kali memiliki keyakinan seperti ini pada umat ini, kaum khawarij. Merasa yakin alal haq. Merasa yakin semuanya salah. Merasa yakin alal haq. Merasa yakin semuanya kafir. Semuanya menyimpang. Fallahul musta'an. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan dalam kitab Al-Istiqamah terkait dengan bab ini. Beliau mengatakan wa awwalu man dhalla fi dhalik humul khawarij al-mariqun. Pihak yang pertama kali sesat karena ini ialah kaum khawarij yang mariqun, yang dikeluarkan dari Islam. Haitsu hakamu linufusihim bi annahum almutamassikuna bi kitabillahi wa sunnatihi wa anna aliyan wa muawiyata wal askarain hum ahlul ma'siyati wal bid'ah. Beliau mengatakan di mana mereka mengklaim diri mereka lah yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, sementara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan pasukan mereka semuanya di atas bid'ah dan kemaksiatan. Fastahallu mastahallu minal muslimin. Akhirnya kaum khawarij menghalalkan apa yang mereka halalkan dari kaum muslimin. Menumpahkan darah kaum muslimin, membantai kaum muslimin, memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib, perang dengan para sahabat, perang dengan khiyarut tabi'in, muslimin yang terbaik masa itu. Merasa yakin alal haq, merasa yakin kalau mati mati syahid, merasa yakin kalau mati dapat surga. Padahal yang dia perangi para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada kaum khawarij merasa yakin aral haq, merasa yakin di atas Quran dan Sunnah, padahal khawarij batil. Merasa yakin yang berseberangan dengan dia batil. Bayangkan, yakin sahabat Ali itu yang sesat, yakin sahabat Muawiyah yang sesat, yakin semua sahabat sesat. Na'udzubillah. Ini yang sangat-sangat membahayakan barakallahu fikum yang ada pada seseorang ketika ini terpatri dalam jiwanya, merasa yakin aral haq sehingga susah bagi dia untuk kembali kepada kebenaran dan membuat dia akan semakin militan dalam perkara yang batil, militan dalam perkara yang batil. Fallahul musta'an. Nama ikhwan. Ini asbab yang berikutnya. Dari sinilah dijelaskan oleh para ulama kita, dinukil dari mereka, dari kaum salaf, itu kenapa iblis la'anahullah lebih mencintai kebid'ahan daripada kemaksiatan. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan kemaksiatan. Dikarenakan kalau kebid'ahan-kebid'ahan pelakunya merasa yakin adalah hak, sehingga tidak bertobat daripadanya. Sementara yang ahli maksiat merasa yakin dia orang yang kotor, orang yang banyak salahnya, orang yang banyak dosanya, sehingga mudah bagi mereka untuk taubat kembali kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Sehingga jangan heran ketika yang terpelanting dalam fitnah itu terkena fitnah syubhat, fitnah dalalat wal inhirafat, ya, fitnah berbagai macam paham-paham yang menyesatkan. Jangan heran kalau mereka tidak pernah rujuk, susah sekali taubat. Dari mulai awal sampai sekarang ini, kaum khawarij, khawarij tidak pernah bubar khawarijnya, ya kawan. Syiah, syiah tidak pernah bubar syiahnya itu. Semuanya ada. Dari mulai pemahaman bahkan terkait dengan komunitas. Hizbiyun sampai sekarang ini pun juga demikian. Ada. Bahkan yang paling menyimpang sekalipun itu ada. Yang meyakini dia melahirkan Imam Mahdi. Sampai sekarang itu masih ada. Yakin adalah hak. Meyakini dirinya Imam Mahdi. Yakin adalah hak. Meyakini bahkan dirinya seorang Rasul. Yakin dia adalah hak. Masih ada. Tidak pernah mau rujuk. Itu semua dikarenakan syubhat, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini yang sangat membahayakan. Asbab yang sangat membahayakan orang itu barakallahu fikum kekeh dalam perkara yang batil, terkena syubhat, meyakini dia ini di atas al-haq. Fallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berikutnya lagi. Masih lama ikhwan. Jamnya enggak gerak-gerak itu ikhwan. Masyaallah, tumben ini. Biasanya gerak cepat, sekarang gerak lambat ini. Barakallahu fikum. Di antara sebab orang itu terpelanting dalam fitnah, kemudian bersikukuh dalam kebatilannya, tidak mau menerima yang hak, ialah barakallahu fikum dikarenakan dia mencari kebenaran bukan dari ahlul hak, tapi mencari kebenaran dari musuh-musuh ahlul hak. Namanya talabul haqqi min khusumihi. Mencari kebenaran justru dari orang-orang yang memusuhi kebenaran. Mencari al-haq justru dari orang-orang yang ahlul batil, ahlul fitnah. Ya jangan harap, jangan harap dia merasa di atas kebatilan. Jangan harap dia mau menerima kebenaran yang kamu bawa. Dikarenakan sudah terbalik cara pandang menilai yang hak. Dipahami ya? Dia mencari al-haq dari ahlul batil, dari musuh-musuh kebenaran. Ya terbalik. Yang batil dikatakan hak, hak dikatakan batil. Kacamatanya berbeda. Sementara kamu mencari dari sumber aslinya, sehingga kacamata kamu benar. Hak, hak, batil, batil. Ketika antum menyampaikan yang hak ini kepada mereka, beda kacamata, itu batil, bukan perkara yang hak. Dikarenakan yang ada dalam pemahaman dia yang kamu sampaikan itu batil, yang ada pada musuhnya yang ada ini adalah al-haq. Wallahul musta'an. Ini menakutkan ya ikhwan. Kacamatanya beda. Pas pakai kacamata gitu, seret, batil. Al-haq ini batil. Hak batil. Loh kenapa? Masih pakai kacamata yang salah tadi itu. Coba kamu lepas. Lepas dan cari al-haq itu kepada ahlinya, kepada ahlul haq, bukan dari musuh-musuh al-haq. Kamu akan melihat, oh iya, itu adalah al-haq. Iya, itu adalah al-haq. Nah kemarin, gak tahu ya, kok tahu-tahu jadi beda begitu. Ya karena kacamata kamu belum dilepas. Ada muhim jiddan. Di sini antum harus bedakan dua hal. Antum harus bedakan dua hal. Yang pertama, qabulul haq, menerima yang benar. Yang kedua, talabul haq, mencari kebenaran. Ini dua perkara berbeda. Disebutkan oleh para ulama, kalau talabul haq, mencari kebenaran, harus dari ahlul haq, harus dari orang-orang yang di atas kebenaran. Tidak boleh mencari al-haq dari ahlul batil. Tetapi kalau qabulul haq, menerima yang benar, itu dari siapa saja, dikarenakan dia memang adalah al-haq. Siapapun yang menyampaikannya, yang membawanya, wajib kamu terima, dikarenakan al-haq adalah dhalatul mu'min, barang hilangnya seorang mu'min, dimanapun dia mendapatkannya akan dia ambil dari sana. Yakin. Tahu dari mana ini al-haq? Tahunya dari ahlul haq. Ahlul haq yang mengatakan ini kebenaran. Walaupun yang membawanya ahlul batil, wajib kamu terima. Tapi tatkala kamu mencari, kamu mengkaji, kamu menelaah, harus dari ahlul haq. Ini diambil dari kisah cukup panjang. Kisah yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah barakallahu fikum ketika menjaga gudang, ya, menjaga apa namanya, gudang makanan Baitul Mal. Ketika dia ketemu sama setan itu yang menjelma itu, tahu kisahnya? Pas dia lagi menjaga Baitul Mal, melihat kelebatan orang datang, diintai, mencuri dia, tangkap sama Abu Hurairah. Aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Oh, jangan dilaporkan, miskin, saya orang yang sedang perlu, sedang butuh, sedang miskin gini. Kasihan, boleh dilepaskan sama Abu Hurairah. Keesokan pagi, ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, apa yang dikerjakan sama teman kamu tadi malam itu? Ya Rasulullah, dia begini, melas ya Rasulullah, saya maafkan. Rasul mengatakan, saya out. Dia akan kembali. Karena Rasulnya mengatakan demikian, maka sahabat tadi yakin pasti kembali. Diintai sama dia. Benar kembali. Tangkap lagi. Diancam lagi. Kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Melas lagi. Oh jangan gini. Kasihan, dilepaskan lagi. Keesokan pagi datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan sama dia? Ya Rasulullah begini, kasihan Rasulullah. Dia kembali lagi. Kembali lagi. Diintai lagi. Betul, kembali lagi. Tangkap lagi. Kali ini tidak ada maaf bagi kamu. Aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Jangan. Lepaskan aku. Aku akan ajari kamu sebuah kalimat. Kalau kamu membaca, sebelum kamu tidur, kamu akan terjaga dari gangguan setan. Apa itu? Dibawakan ayat kursi. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Keesokan harinya ditanya sama Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, Rasulullah gini. Disampaikan terkait dengan kalimat yang diajarkan oleh orang tadi itu kepada Rasulullah SAW. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar sama kamu dan dia pendusta. Kata-kata shadaqaka itu Rasul yang menilai, yang dibawa sama dia itu kebenaran. Benar ini. Abu Hurairah untuk mengatakan benar atau tidak, enggak mampu. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ditanyakan kepada beliau SAW. Ini ya Rasulullah. Beliau mengatakan benar ini. Dan dia pendusta. Tahukah kamu siapa yang datang pada kamu semalam? Tidak tahu ya Rasulullah. Dia adalah syaitan. Asyahid di sini adalah barakallahu fikum. Ketika talabul haq mencari kebenaran, Abu Hurairah itu disampaikan terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Dicari pembenarannya kepada beliau, ahlul haq. Manakala belum mengatakan iya ini benar, baru diterima. Shadaqaka wa huwa kadzib. Maka bedakan antara mencari dan menerima. Kalau mencari kepada Rasul. Tidak pernah dalam sejarah sahabat Abu Hurairah kemudian khusus bertandang kemana? Ke rumah setan. Lu ngapain? Mau mencari kebenaran. Tidak ada itu. Lu mau ngapain? Mau belajar ayat kursi. Tidak ada itu. Dia saja yang menyampaikan, mengutarakan sebuah kalimat kepada Abu Hurairah. Belum enggak mengatakan benar, enggak mengatakan salah. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dicari pembenarannya kepada beliau SAW. Belum mengatakan ini benar. Maka itu perkara al-haq dari beliau. Begitu al-haq maka diterima. Walaupun yang menyampaikan dan mengutarakan adalah seorang setan. Barakallahu fikum. Difahami ya? Tidak ada yang mengatakan boleh belajar ilmu dari setan. Tidak ada yang mengatakan begitu. Hanya orang-orang yang agak sedikit. Gitu ya. Tidak ada mengatakan demikian. Cari ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ahlul haq. Sementara kalau ada al-haq disampaikan oleh seseorang, kamu terima. Walaupun yang menyampaikan musuh kamu, yang menyampaikan orang yang kafir bahkan, dia menyampaikan kata-kata yang benar, harus kamu terima. Itu hak. Barakallahu fikum. Al-muhim, diantara sebab orang terpelanjang dalam fitnah dan sebab orang tadi barakallahu fikum bersikukuh dalam perkara yang batil, menolak mengakui al-haq dikarenakan dia salah alamat. Dia mencari kebenaran dari musuh-musuh kebenaran. Dia mengkaji al-haq dari ahlul fitnah. Dia mencari kebenaran dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka akan terbalik kacamatanya. Hak dikatakan batil, batil dikatakan hak. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah. Yang berikutnya lagi. Di antara sebab orang itu bersikukuh pada kebatilannya ialah dikarenakan dia tumbuh kembang, tumbuh besar dewasa di tempat tersebut. Sudah lama ya di situ. Dari mulai kecil ya di situ. Mengenal sunnah, mengenal dakwah ya di situ. Belajar agama ya di situ. Gurunya ya itu. Barakallahu fiik. Maka ketika ada sebuah fitnah dan ternyata gurunya ini yang salah, susah bagi dia untuk kembali kepada kebenaran. Susah bagi dia untuk mengakui al-haq. Susah bagi dia untuk mengakui perkara batil. Kenapa? Dikarenakan dari dulu begitu itu. Jadi situ itu dia tumbuh kembangnya, di situ dia besar, berkembang, dari situ pula dia mengerti sunnah, mengamalkan sunnah dulunya. Ya sama Ustaz Fulan ini dia mengerti agama, bahkan orang pertama yang mengenalkan sunnah ya Ustaz satu ini. Salah? Gak mungkin. Dia bersikukuh dalam perkara yang batil karena alasan tersebut. An-nash'ah, lingkungan dia tumbuh kembang. Al-ulfah, kecondongan hati dia selama ini. Dan kebiasaan yang berlangsung selama ini barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menggambarkan masalah ini. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, menjelaskan di antara yang menyebabkan orang itu menolak kebenaran itu adalah ini. Kata beliau, yang namanya kebiasaan di lingkungan dia tumbuh kembang, terkadang mengalahkan, ya, terkadang kuat dan bahkan mengalahkan tabiatnya dia, mengalahkan akal sehatnya dia. Barakallahu fikum. Seseorang dari mulai kecil sampai dewasa sampai tua tumbuh kembang pada sebuah pemahaman. Dari mulai kecil sampai tua, dia sampai beruban dengan yang satu itu. Sudah mendarah daging. Ya, sudah mendarah daging. Tidak lagi tahu yang selain itu. Yang dia tahu hanya itu. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum muncul dan terjadi pada orang-orang yang secara prinsip agamanya bukan membangun dengan hujjah, dengan dalil, tapi dengan kebiasaan atau istiadat saja. Ketika ternyata ada penyimpangan menimpa mereka, fitnah besar menimpa mereka, ternyata mereka terjatuh dalam sebuah penyimpangan, kesalahan besar, perkara yang batil, susah untuk rujuk, susah untuk mengakui itu salah, karena sudah mendarah daging. Barakallahu fikum. Seringkali yang muncul, yang menasihati mereka, yang menyampaikan hujah kepada mereka, itu yang dikatakan aneh. Ini yang orang umum, ini gak umum, ini orang aneh. Dia membawa agama baru, dia membawa akidah baru, dia membawa prinsip agama baru. Kami tidak pernah mendengar kecuali yang, ya selama ini kami kerjakan selama ini. Dari moyang-moyang kami, leluhur-leluhur kami, ya ini. Ya ini. Wallahul musta'an. Itu yang terjadi pada kaum kufar, kaum Quraisy. Ini merupakan da'bul musyrikin. Kebiasaannya kaum musyrikin, wallahul musta'an. Nah, disampaikan kepada mereka kata-kata, la ilaha illallah, dakwah tauhid, ditolak. Mereka mengatakan aja'al alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah bagaimana mungkin si Muhammad ini menjadikan sembahan yang banyak selama ini hanya satu saja? Ini perkara yang aneh, perkara yang ajib. Ma sami'na bihadza fil mandil akhirah. Kami enggak pernah mendengar ini semua di moyang-moyang kami, agama-agama yang ada pada kami. Tidak ada itu. Ini aneh Muhammad ini. Malah menyerang kebenaran, malah menyalahkan kebenaran, malah menyerang ahlul haq. Hati-hati, kebiasaan, adat, ulfa, kecondongan hati yang telah mendarah daging, ini semuanya bisa mempengaruhi orang untuk menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Makanya yang diajarkan dalam Islam menggunakan hujjah, ittiba'ud dalil, ikut dengan hujjah, dengan dalil, bukan dengan tokoh, bukan dengan adat, bukan dengan kebiasaan, bukan dengan yang lain-lainnya, tapi dengan hujjah dan dalil. Barakallahu fikum. Nah, ini juga tadi yang disebutkan oleh al-muallimi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Di sinilah makna ucapan yang dinukil dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan, asy-syaikhu la yakatu yuslim wasyab akrabu ilal islam. Orang yang sudah tua renta, sudah tua bangka, hampir-hampir susah untuk masuk Islam. Kenapa? Dari mulai lahir sampai renta di atas agama moyangnya, susah untuk berubah. Wasyab akrabu ilal islam. Sementara yang masih muda lebih dekat untuk bisa masuk Islam, dikarenakan mereka belum matang, belum mendarah daging kebiasaannya, masih menerima yang lain, menerima poin-poin yang lain, berpikir, sehingga lebih memudahkan bagi dia untuk masuk dalam perkara dalam Islam. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, intinya adalah tumbuh kembang dalam sebuah lingkungan, tumbuh kembang dalam sebuah kebiasaan dan adat, tumbuh kembang dalam sebuah kecondongan hati, ini semuanya punya pengaruh besar. Orang tadi barakallahu fikum menolak kebenaran, tidak mau mengakui kebenaran, dan bersikukuh barakallahu fikum pada perkara yang batil. Sekali lagi, kunci untuk menghilangkan semua tadi adalah ittiba'ul hujjah. Dalam beragama kita senantiasa mengikuti hujjah dan dalil, barakallahu fikum. Belum lagi yang namanya taklid buta, belum lagi yang namanya fanatisme, belum lagi yang namanya hizbiyah, ya, hizbiyah, dan yang lainnya lagi. Cukup banyak, ikhwan barakallahu fikum, asbab kathirah orang itu bersikukuh dalam perkara yang batil. Intinya itu merupakan akhlak yang sangat tercela. Dampaknya sangat mengerikan. Mungkin dia jatuh dalam perkara mungkar, bahkan mungkin jatuh dalam dosa besar, bahkan mungkin jatuh dalam perkara bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan, bahkan mungkin jatuh dalam kekufuran. Tergantung kadarnya masing-masing. Sangat membahayakan. Maka dibiasakan masing-masing kita barakallahu fikum terbuka, lapang dada, siap menerima masukan dan kritikan. Tayib, prinsipnya kita beragama dengan hujah, dengan dalil, bukan fanatisme, bukan taklid buta. Naam, yang berikutnya kita harus menyadari, kita manusia biasa, banyak dosanya, banyak salahnya, banyak khilafnya, maka pasti salah. Siap dikritik, siap disalahkan, dan siap rujuk kepada kebenaran, dan siap meninggalkan perkara yang batil bagaimana keadaannya. Dan ingat, itu nanti akan membawa kebaikan dia, kebahagiaan dia, keberkahan hidupnya, keberkahan ilmunya, keberkahan amalnya, dan yang lain-lainnya. Kembali pada al-haq, itu lebih baik daripada bersikukuh dalam perkara yang batil. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pembahasan yang berikutnya. Iyalah ikhwan fillah azakumullah, bagaimana langkah yang harus kita ambil manakala kita mendapati sebuah fitnah terjadi, sebuah fitnah melanda kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini lebih banyak lagi poin-poinnya, lebih detail lagi pembahasannya, barakallahu fikum. Maka saya dahulukan sebagian dalam kesempatan sore hari ini, sebelum kita tambahkan nanti ba'dal maghrib insyaallah taala. Baik. Langkah-langkah penting yang harus kita ambil manakala fitnah melanda, syahwat ataupun syubhat, ialah barakallahu fikum al-akhdhu bil-wadihat al-bayyinat wa sulukuha wa ijtinabul mutasyabihat. Kita mengambil perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang gamblang pada agama ini. Kita tempuh, kita telusuri, kita tapaki, kita ilmui, kita amalkan. Tinggalkan yang belum jelas. Al-haq itu wadih. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, al-haq itu jelas dan gamblang. Bimbingannya jelas dan gamblang. Ayatnya ada, hadisnya ada, keterangan para ulama ada, prinsip-prinsip Islam sudah lengkap, sudah ada, dibukukan oleh para ulama, bisa dikaji. Semua gamblang. Pegangi yang ini. Jangan goyah sedikit pun. Haram, haram dalam Islam. Halal, halal dalam Islam. Hak, hak dalam Islam. Batil, batil dalam Islam. Itu gak mungkin berubah. Pegangi yang gamblang-gamblang, yang jelas-jelas. Dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan para ulama. Adapun yang masih samar-samar, yang belum jelas-jelas, tinggalkan, jauhi. Jangan langsung kamu terima. Nanti tanyakan dulu kepada ahlinya. Barakallahu fikum. Kalau bertentangan dengan perkara yang jelas tadi, tolak. Pasti perkara yang batil. Tapi kalau samar, tahan. Jangan diambil, jangan ditelusuri, dan jangan tapaki. Diperjelas dulu kepada ahlinya, baru kemudian bisa dipakai ataukah tidak. Ada muhimun cinta. Islam telah sempurna, ya ikhwan. Barakallahu fikum. Kebanyakan kita ini Allahul Musta'an gampang jenuh, gampang bosan dengan hal-hal yang itu-itu aja. Kalau mendapatkan barang baru, semangat. Gitu ya? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Bapak diem. Hah? Iya. Itu normal ya, di dalam perkara dunia dan perkara agama begitu. Ada penyakit futur. Seringkalinya fitnah itu membawa sesuatu yang dianggap baru. Kalau dulu iya, baru. Kalau sekarang modifikasi, baru. Dimunculkan dalam fitnah, baru. Tapi perkara yang baru ini terbilang syubhat. Kamunya masih ragu-ragu. Kok gini ya? Artinya selama ini yang ada pada kita enggak seperti ini gitu loh. Tapi ini barang baru ini. Kayaknya kok betul ya? Kok nampak ilmiah gitu ya? Hati-hati. Jangan terpaku dengan yang baru-baru. Tetapi antum memiliki konsep, memiliki pegangan, memiliki prinsip ayat hadis yang sudah baku. Ini yang kamu pegangi. Kalau hak, ini yang hak. Kok ini beda dengan yang ini? Yakin ini perkara batil. Walaupun disampaikan secara masif, disampaikan, dikampanyekan, walaupun yang membawanya orang yang masuk Allah, mohon maaf, al-haq itu yang ini. Ini kok aneh. Kalau kamu yakin berseberangan, tolak. Kalau kamunya masih bimbang, jangan kamu terima. Ditanyakan terlebih dahulu kepada ahlinya. Itu langkahnya. Tanya kepada ustadznya, para syekhnya, para sang alim. Afan ustadz, yang saya tahu dari ilmu yang saya pelajari selama ini, al-haq itu ini ustadz. Tapi kok ini begini ustadz? Apa ada keterangan baru? Apakah ada penjabaran yang lain yang kita belum pelajari atau bagaimana? Tanyakan kepada ahlinya. Dia akan mengatakan, oh ini perkara yang salah. Ini perkara yang menipu. Ini aslinya seperti ini. Ini dimodifikasi, dipoles, direkayasa. Seakan-akan itu benar. Padahal dibaliknya perkara yang menyimpang. Yang paham seorang alim, bukan kalian. Oh ya salah, sudah. Selesai. Tolak. Sudah, jangan kamu terima. Mau yang membawa orang banyak, orang sedikit, jangan digubris. Mau heboh, mau gak heboh, jangan diurus. Saya punya pegangan yang jelas. Al-Haq, Al-Kitab, Sunnah, dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para ulama, gamblang. Yang saya tahu ini perkara mungkar. Ayatnya jelas, hadis jelas, keterangan ulama juga jelas, ini perkara mungkar ini. Tapi kok dikerjakan sama itu ya? Enggak sembarangan loh orang itu. Ini orang alim loh, ini orang punya ilmu loh ini. Kok mengerjakan yang seperti itu ya? Apa jangan-jangan ada pengecualian barangkali? Ilmunya saya enggak nyampe barangkali. Pegangi yang ini dulu. Pegangi yang kamu yakin tadi, yang baru kamu tanya kepada ahlinya. Apa Ustaz? Sepengetahuan saya, ini gini-gini-gini Ustaz. Kok begitu ya? Yang tahu seorang yang punya ilmu. Naam, itu salah. Walaupun yang mengerjakannya orang besar, itu salah. Hak adalah hak, batil adalah batil. Itu oknum, jangan tiru. Barakallahu fiikum. Sudah tolak. Jangan memandang ketokohannya, jangan memandang kemasyhurannya, jangan memandang kehebohannya. Sudah. Al-haq ini yang hak, ini yang batil. Al-haq saya ilmui, saya amalkan, yang batil saya tinggalkan. Ini penting ya. Itu fungsinya kita diminta, dituntut untuk thalabul ilmi. Belajar mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jal, disampaikan kepada kita prinsip-prinsip agama yang jelas. Ini akidahnya seperti ini, ayat, hadis. Ini prinsip manhajnya seperti ini, tauhid seperti ini, prinsip iman seperti ini, ibadah seperti ini, akhlak seperti ini, adab seperti ini, dakwah seperti ini. Semuanya jelas, semuanya gamblang. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada keterangan para ulama-nya. Jangan ditinggalkan yang satu ini. Jangan kamu buang gara-gara perkara baru yang muncul. Terbalik, pakai yang ini. Yang baru muncul, walaupun kok nampak sedap, lezat, menggairahkan, menyenangkan begitu. Sebentar. Tengok dulu. Ternyata bertentangan dengan perkara yang jelas tadi, tolak. Atau kamu samar, tanyakan dahulu kepada yang ahlinya. Difahami insya Allah ya? Kok diam? Difahami insya Allah ya? Yang terjadi dewasa ini, sebaliknya. Kadang kita sambil ngelus-ngelus dada. Selama ini dia tahu, yang dia kaji, yang dia pelajari. Seperti ini, ngerti dia. Tahu. Tapi subhanallah, dia tinggalkan menuju pada barang baru tadi yang batil. Yang membuat miris lagi, istighfar, taubat kepada Allah dari kebenaran. Merasa yakin dengan batilnya itu. Itu masa lalu saya. Saya sudah bertaubat kepada Allah daripadanya. Padahal daripadanya itu perkara yang benar. Wallahul musta'an. Hati-hati. Sekali lagi, fitnah itu awal mula muncul itu membawa perkara yang baru, perkara yang indah-indah, mempesona, menggoda. Itu fitnah. Ya, jangan terpesona dengannya. Pegangi yang jelas-jelas. Baik. Lama-lama akan kelihatan ternyata dia reot dan peot. Banyak kemungkaran-kemungkaran, barakallahu fikum. Itu digambarkan oleh para ulama una, manakala menggambarkan barakallahu fikum sebuah fitnah. Barakallahu fikum. Tayyib, fitnah itu awal mula kemunculannya, ikhwan fillah azakumullah, diumpamakan seperti gadis yang sangat cantik. Ada riwayat disebutkan al-Imam Bukhari dalam sahihnya, mu'allak dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah, dari Khalaf bin Haushab, belum mengatakan kanu yastahibbuna ayyatamathalu bihadhil abyad dal fitan. Mereka dahulu kaum salaf senang sekali, suka sekali membuat mathal, membawakan bait-bait syair berikut ini ketika ada fitnah. Dari ucapannya Umrul Qais. Dikatakan al-harbu awwalu ma takunu fityatan tas'a bi zinatiha likulli jahuli hatta idza ista'arat wa shabba diramuha wallat ajuzan ghirati dhati halili shamta'a yunkaru launuha wa taghayyarat makhdhan lishami wa taqbili. Perang itu al-harb, sebuah perang fitnah, awal mula terjadi seperti gadis yang sangat cantik, fityah. Nah, dia berusaha dengan perhiasan yang indah itu untuk mengecoh semua orang yang jahil. Hingga ketika fitnahnya semakin menyala-nyala, semakin matang itu fitnah tadi. Wallat ajuza. Ternyata fitnah tadi pergi sebagai nenek-nenek tua yang tidak lagi cantik. Buruk rupa dan diingkari warnanya dan telah berubah keadaan dia menjadi orang yang enggak disukai untuk dicium dan dicium aromanya. Yani awal mula masya Allah kayak gadis cantik penuh pesona dengan perhiasan. Wah, orang yang memandangnya kagum. Masya Allah, ini orang yang jahil. Masa kayak gini dibilang banyak belangnya? Masa kayak gini dibilang sudah usia tua? Kadzab. Hati-hati. Ya, masih muda ini, masih cantik ini. Nggak ngerti itu dipoles atau berapa senti itu ya, Evan, make up-nya itu. Begitu fitnah semakin menyala-nyala, semakin besar dan pecah, terbongkar atau tersibak, baru ketahuan ternyata dia adalah nenek tua yang peot-peot tadi. Sudah tidak ada perhiasan, sudah enggak lagi cantik, sudah buruk rupa, sudah diingkari lagi, diingkari warnanya, dan sudah enggak lagi mau dicium sama yang lainnya. Oh iya, benar, ternyata mbah-mbah peot. Itu yang alhamdulillah di akhirnya dikasih taufik oleh Allah Azza wa Jal. Insaf dia. Ada yang masih bersikukuh, enggak, cantik. Ya akhi, nenek tua peyot. Ya akhi, cantik, masih muda, masih muda. Nih, saya punya buktinya langsung. Oh, saya dekat sama dia. Nih, lihat ini. Cantik, mana kamu bilang enggak ada yang peyot mulus. Gitu. Ya akhi, peyot, peyot. Ada yang sampai seperti itu. Dibuktikan, ini loh wujud aslinya, ditunjukkan yang peyot. Ah, bukan, itu orang lain. Kadzab antum. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah fitnah. Pegangi yang jelas, pegangi yang hak. Jangan goyah. Yang baru muncul, jangan langsung terpesona. Lihat dulu. Huh? Katanya kok masih muda, katanya kok cantik, katanya kok begini. Kayak apa sih? Dilihat. Orang yang punya ilmu, yang alim, tahu. Ini make up-nya 10 cm. Nah gitu ya. Wah, ini saya gak alami sih dah ini. Wah, ini terlalu banyak perhiasan. Kelihatan dari fitnah ini langsung. Barakallahu fikum. Al-fitnatu innal fitnata idza aqbalat tashabbahat wa idza adbarat tabayyanat. Kata Mutarif bin Abdillah, sesungguhnya fitnah itu ketika datang samar, ketika pergi jelas. Juga berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tabaraka wa taala, kata Al-Hasan Al-Basri, inna hadhihi al-fitnata idza aqbalat arafaha kullu 'alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah ini ketika muncul, ketika datang, dikenali oleh semua para ulama. Ketika dia pergi baru dikenali oleh semua yang jahil. Maka jadilah seorang yang alim. Caranya tadi itu, pegangi yang gamblang jelas-jelas pembahasannya. Itu kenapa kamu suruh belajar ilmu agama. Nih, ini ilmu hak, ini hak, ini hak. Pegangi yang kuat, jangan goyah. Ada yang baru-baru, tunggu dulu. Ketika sesuai dengan kebenaran, naam. Ketika berseberangan, ini ada yang gak beres. Ketika samar, tanyakan kepada ahlinya. Mereka sudah akan menjabarkannya, menerangkannya kepada antum hakikat yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Begitu insyaallah ya. Nah, mengambil perkara yang bayyinat, yang gamblang pada agama ini, ditelusuri, ditapaki, diilmui, diamalkan, dipegangi, menjauhi perkara yang syubhat-syubhat. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Satu dulu, yang lain teruskan pada maghrib. Masih banyak lagi ya, yang lain insyaallah ikhwan. Alafumikum, minta diskon 5 menit. Ini ada yang enggak beres ini, ada yang berputar-putar tadi ya. Ini apa? Masya Allah, kanan kiri saya dikasih pasang, makan cukup. Adanya enggak enak semua ini. Kayak ada yang kaku-kaku ini, masya Allah. Saya dicecar dengan dua kipas angin ini. Masyaallah. Khair insyaallah. Gitu ya. Assalamualaikum. Sementara cukup dulu. Tayib, diteruskan lagi ba'dal maghrib langsung insyaallah sampai isya. Isya salat dulu aja ya. Biar panjang ya. Ya. Apa pengin pendek? Pengin panjang. Salat dulu, teruskan lagi. Ila ya insyaallah sampai ngantuk-ngantuk. Apa insyaallah ya. dituntaskan malam itu sehingga besok pagi yang pada subuh pelengkap saja pada kelas itu. Artinya poin-poin yang kita inginkan terbahas banyak nanti malam. Sisanya baru dibahas besok subuh pada kelas itu. Ada soal silakan diajukan malam ini saja supaya lebih fresh. Khawatir pada subuh nanti bacanya beli ngantuk-ngantuk malah bahaya nanti. Difahami insyaallah ya? Hadzaika. Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika fadalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.